وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian matan Abi Syuja pertemuan ke-83, masih di dalam pembahasan kitabun nikah. Kali ini Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani, beliau berkata, faslun pasal, wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati as-suqna wan nafaqah. Seorang wanita yang berada di dalam masa iddah, ya, seorang wanita yang berada di dalam masa iddah, dia memiliki hak, ya. Mohon maaf, seorang wanita al-mu'taddah ar-raj'iyyah, seorang wanita yang berada dalam masa iddah raj'iyyah, yaitu talak satu dan talak dua, ya, dia memiliki hak as-sukna wan nafaqah. Sukna, sukna itu tempat tinggal, dan nafkah, ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki suami mentalak istrinya, talak satu atau talak dua, maka istri tersebut, wanita yang sedang berada di masa iddah tersebut, ya, masih memiliki hak as-sukna wan nafaqah, tempat tinggal dan nafkah. Nafkah tentunya mencakup makanan, ya, ta'am, syarab, minuman, wal kiswah, pakaian. Itu masih berhak. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan kebiasaan yang kita lihat di masyarakat. Dan ini menyelisihi syariat, wallahu a'lam bissawab. Ketika terjadi talak satu atau talak dua, istri langsung keluar rumah misalnya. Atau tidak jarang suami mengusir istrinya. Padahal dalam aturan Islam, aturan agama kita, kalau masih talak satu, kalau masih talak dua, lalu seorang wanita melewati masa-masa iddah, mereka masih punya hak untuk tinggal di rumah tersebut dan mendapatkan an-nafaqah. Tentunya masa iddah ini, kata para ulama, memiliki hikmah, saudaraku sekalian. Di antaranya adalah istibra ar-rahim, agar rahim si wanita tersebut benar-benar kosong. Jadi jangan sampai ada terjadi percampuran, mohon maaf, sperma. Ya, terjadi percampuran nasab, kekacauan nasab. Yang kedua, hikmahnya kenapa ada masa iddah? Agar kedua belah pihak berpikir dengan baik-baik, ya, bahwa resiko ketika terjadi talak itu besar, hendaknya dipikirkan baik-baik tentang masa depan mereka, anak-anak mereka, dan lain sebagainya. Dan tentunya masa iddah ini pun menunjukkan betapa mulianya akad nikah itu. Artinya jangan bermudah-mudah kita membatalkannya, karena dia sesuatu yang apa namanya, yang mulia, ya, mitsaqan ghalizah, satu perjanjian yang kokoh, yang kuat. Karena dengannya kita menghalalkan seorang wanita dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang beliau sampaikan. Wajibu lil mu'taddati ar-raj'iyah as-sukna wan nafaqah. Seorang wanita yang berada di masa iddah dan dia kondisinya adalah raj'iyah, talak satu atau talak dua, dia masih berhak, atau kalau istri berhak berarti suami wajib. Maka suami masih wajib memberikan as-sukna wan nafaqah. As-sukna wan nafaqah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala memberikan komentar. Li'annaha fi hukmi az-zawjah. Karena wanita yang berada dalam kondisi iddah raj'iyah, sebenarnya dia itu masih dihukumi sebagai istri. Masih dihukumi sebagai istri. Talama ya anna limutalliqiha an yuraji'aha bighairi aqdin wa duna ridhaha. Lalu alasannya apa wahai Syekh? Anda katakan bahwa wanita yang ditalak satu, talak dua, itu sebenarnya masih dianggap istri. Alasannya apa? Kata beliau, buktinya bahwa suami yang mentalaknya, suami wanita tersebut yang mentalak istrinya, dia bisa merujuk wanita tersebut selama masa iddah bighairi aqdin, tanpa harus akad nikah yang baru. Ya, tanpa harus akad nikah yang baru. Waduna ridhoha. Dan alasan yang kedua, sang suami bisa merujuk istrinya tanpa ridho dari istri tersebut. Artinya, sang istri yang ditalak dan melewati masa iddah, ditalak satu dan talak dua, tidak punya hak untuk menolak saat suaminya hendak merujuk kembali. Ya. Tidak perlu ridho si istri tersebut. Tidak perlu meminta izin. Ketika rujuk pun boleh rujuk tanpa harus akad nikah yang baru. Berarti kata beliau, istri yang ditalak satu, talak dua di masa iddah, dia masih fi hukmi az-zawjah, masih di dalam hukum sebagai seorang istri. Jelas para pemirsa Niaga TV. Lalu dikatakan di sini, wa yajibu lil ba'ini as-sukna duna an-nafaqah. Ya. Adapun kalau talaknya talak bain, talaknya talak tiga, maka sang suami wajib memberikan fasilitas tempat tinggal selama masa iddah, duna an-nafaqah. Dan tidak ada lagi kewajiban memberikan nafkah. Karena tidak bisa rujuk talak tiga. Ya, tidak bisa rujuk. Hal ini ma'asirul muslimin dikatakan oleh beliau Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata kama tajibus sukna aidha lil mutawaffa anha zawjuha, sebagaimana seorang wanita masih berhak mendapatkan tempat tinggal ya ketika dia ditinggal mati oleh suaminya. Waqad dalla ala wujubi sukna li kulli mu'taddah umuman qawluhu ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan wanita yang berada di masa iddah punya hak tempat tinggal adalah makna yang umum yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah At-Talaq ayat yang ke-6. Jadi orang-orang, wanita-wanita yang berada di masa iddah, secara umum mereka mendapatkan as-sukna, tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka, yaitu istri kalian yang kalian talak, haitsu sakantum min wujdikum. Di mana kalian tinggal dan sesuai kemampuan kalian. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Artinya ayat ini umum, kata beliau, bahwa wanita yang berada di masa iddah, ya, masih berhak mendapatkan sukna, tempat tinggal. Artinya masih berhak untuk tinggal di rumah di mana dia tinggal bersama suaminya. Lalu dikatakan di sini, wadalla ala wujubiha lil mu'taddah al-wafah ala wajhil khusus. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita yang berada di masa iddah dikarenakan ditinggal mati oleh suaminya, dia berhak untuk mendapatkan sukna atau tempat tinggal. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Hadisnya cukup panjang, dari hadis Furai'ah binti Malik ibni Sinan. Ya, dari hadis Furai'ah. Dan Furai'ah ini adalah ukhtu Abi Sa'id Al-Khudri, saudari perempuan sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri. Apa kata Furai'ah? Furai'ah bercerita, annaha ja'at ila Rasulillah tas'aluhu an tarji ila ahliha fi bani Khudrah. Furai'ah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya boleh tidak pulang ke kampung saya, ke Bani Khudrah? Karena Furai'ah ini asalnya dari Bani Khudrah. Lalu Nabi berkata, ada apa memang? Maka Furai'ah bercerita, fa inna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahu abaku. Suaminya Furai'ah keluar untuk mencari budak-budak mereka yang lari. Ya, lari. Kabur, budaknya kabur. Hatta idza kanu bi tarafil qadumi lahiqahum wa qataluhu. Sampai ketika suaminya Furai'ah ya berada di satu tempat yang namanya Qadum, lalu terlihatlah budak-budak tersebut, maka para budak ini membunuh tuannya, yaitu suaminya Furai'ah. Maka Furai'ah bertanya, ya Rasulullah, boleh tidak saya pulang? Ya, saya pulang ke rumah saya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, na'am, iya boleh. Lalu ketika Furai'ah keluar, kharajat hatta idza kuntu fil hujrah au fil masjid. Ketika Furai'ah berjalan beberapa waktu, dipanggil lagi oleh Rasul. Lalu Rasul berkata, kaifa qulti? Tadi engkau bilang apa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Furai'ah kembali menceritakan kisahnya. Maka beliau berkata, umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalahu. Tetaplah engkau berada di dalam rumahmu, wahai Furai'ah, sampai habisnya masa iddahmu. Ini dalil secara khusus bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masih punya hak sukna, yaitu tempat tinggal. Kita kembali ke perkataan Al-Qadi Abi Syuja. Wa yajibu lil ba'ini as-sukna dunan nafaqah. Seorang wanita yang ditalak tiga, dia masih punya hak tempat tinggal menghabiskan masa iddahnya dunan nafaqah, tapi tidak dengan nafkah. Tempat tinggal saja tanpa diberikan nafkah. Illa an takuna hamilan. Kecuali kalau wanita tersebut yang ditalak tiga berada dalam kondisi hamil. Artinya kalau hamil, dia tetap mendapatkan nafkah, baik nafkah tempat tinggal ataupun nafkah berupa makanan, ya, dan lain sebagainya. Disebutkan di sini illa antakuna hamilan, kecuali kalau wanita itu dalam kondisi hamil. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ai fatajibu laha an-nafaqah aidha. Ya, wanita ini kalau ditalak tiga dalam kondisi hamil, maka dia memiliki kehususan, dia pun tetap memiliki hak nafkah, bukan hanya hak tempat tinggal. Ya, memiliki hak nafkah bukan hanya hak tempat tinggal. Adapun dalilnya adalah surah At-Talaq ayat yang ke-6. Ya, surah At-Talaq ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahun." Apabila mereka, yaitu istri yang kalian talak itu adalah wanita yang sedang hamil, maka fa'anfiqu, berikanlah mereka nafkah, hatta sampai mereka yadha'na hamlahun, sampai mereka melahirkan. Sampai mereka melahirkan. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dalam kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, hina tallaqaha zawjuha tatliqah kanat baqiyat laha annahu qala laha la nafaqata laki illa an takuni hamilan. Jadi seorang wanita bernama Fatimah binti Qais ditalak dengan talak tiga, maka Nabi berkata, la nafaqati laki, engkau tidak lagi punya hak nafkah illa an takuni hamilan, kecuali kalau engkau berada dalam kondisi hamil. Nafkahnya masih hak, masih wajib diberikan sampai nanti melahirkan. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala berkata, wa yajibu 'alal mutawaffa 'anha zawjuha al-ihdad. Ya. Dan wajib atas wanita yang ditinggal mati suaminya untuk al-ihdad. Al-ihdad ini masa berkabung. Jadi kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita ini harus melewati masa berkabung. Ya, masa berduka. Ya. Dikatakan di sini berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim, an ummi Habibata ummil mu'minin, dari ibunda kita Ummu Habibah radhiyallahu taala anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang melebihi 3 hari, illa, kecuali atas suaminya, maka berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jelas? Nabi berkata tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berduka atau berkabung atas kematian seseorang, ayahnya atau anaknya, lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali kalau yang meninggal adalah suami, maka masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya, masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Begitupun yang diriwayatkan berdasarkan hadis yang sama diriwayatkan dari Ummul Mukminin Zainab. Beliau berkata, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tahudda 'ala mayyitin fawqa 3 layalin. Sama dengan hadis sebelumnya. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berduka lebih dari 3 hari, kecuali kalau berduka atas suami, maka boleh 4 bulan, ya, atau wajib 4 bulan 10 hari. Wahuwa, yang dimaksud dengan al-ihdad, yaitu berduka atau berkabung, al-imtina'u minaz-zinati wat-tib, yaitu tidak menggunakan perhiasan dan minyak wangi. Itu yang dimaksud dengan al-ihdad. Tidak menggunakan perhiasan ataupun minyak wangi. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim, an ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, kunna nunha an nahidda ala mayyitin fawqa thalathin. Kami dilarang Nabi berduka atas kematian lebih dari 3 hari. Illa kecuali ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra. Kecuali atas kematian suami, maka 4 bulan 10 hari. Kami tidak boleh memakai celak. Kami pun tidak boleh memakai minyak wangi. Dan kami pun tidak boleh menggunakan sauban masbughan, yaitu pakaian yang dimaksudkan untuk berdandan. Ya, tidak boleh pakaian-pakaian yang digunakan oleh wanita sebagai bentuk berdandan, ya. Wa qad rukhisa lana inda tuhr, walaupun Nabi memberikan keringanan bagi kami apabila kami suci dari haid, kami menggunakan kustil azfar, yaitu sejenis minyak wangi, ya, hanya dalam rangka menghilangkan apa? Menghilangkan bau yang berbekas. Wa kunna nunha anittiba'il janais, dan kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Artinya ketika jenazah dibawa ke kuburan, kami dilarang oleh Nabi untuk ikut mengantarkan ke kuburan. Dikatakan di sini, wa 'alal mutawaffa 'anha zawjuha wal mabtutati mulazamatul baiti illa lihajatin, dan wajib atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang ditalak 3, mulazamatul baiti, tetap di dalam rumah, artinya tidak keluar, illa lihajatin, kecuali apabila ada hajat keperluan, ya. Dikatakan di sini berdasarkan firman Allah surat At-Talaq ayat yang pertama, Allah berfirman, wala tukhrijuhunna min buyutihin, ya, janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka, wala yakhrujna, dan jangan diizinkan keluar, illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan yang keji, yang jelas, yang buruk. Wa tilka hududullah, itulah aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ini ada poin yang pendek, ya. Di sini Al-Qadi Abi Syuja berkata, faslun, asal, manistahdatha milka amatin haruma alaihi al-istimna'u biha hatta yastabri'aha. Apabila ada seseorang memiliki budak, saya selalu mengatakan bahwa budak itu, perbudakan ada sebelum Islam datang. Jadi sebelum agama kita ini datang, itu di dunia ini sudah mengenal yang namanya perbudakan. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara barat, itu sampai akhir abad ke-19, ya, atau awal abad 19, itu mereka masih menganggap orang-orang kulit hitam misalnya sebagai bukan manusia, tapi hewan. Perbudakan begitu luar biasa. Tapi Islam dulu ketika datang 1400 tahun yang lalu, itu datang bagaimana memanage agar hilang perbudakan itu, dan kalaupun ada perbudakan harus diberikan hak-hak yang sempurna. Ya, artinya sebagai manusia mereka harus diberikan hak-hak hidup dan lain sebagainya. Dan Islam berusaha membebaskan manusia dari perbudakan. Tetapi di sini ada aturan Barang siapa yang baru memiliki budak, budak perempuan, maka diharamkan atasnya mencampuri budak tersebut hatta yastabri'aha, ya, sebelum dipastikan rahimnya kosong. Sebelum dipastikan apa rahimnya kok kosong. In kanat min zawatil haid bihaidhatin. Kalau budak itu termasuk budak yang masih haid, maka tentunya ditunggu satu kali haid. Karena satu kali haid itu alamat bahwa rahimnya kosong. Wa in kanat min zawati syuhur bi syahrin faqat. Tapi kalau mereka sudah tidak haid lagi, maka ditunggu satu bulan. Ditunggu satu bulan. Kalau wanita itu haid, maka ditunggu satu kali haid. Kalau tidak lagi haid, maka ditunggu satu bulan. Wa in kanat min zawatil hamli bil wada. Tetapi kalau kondisi budak tersebut adalah sedang hamil misalnya, maka ditunggu sampai dia melahirkan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya autas. Sabaya itu tawanan perang wanita, ya, di peristiwa perang autas, ya, autas. Autas di sini dikatakan ismun liwadin waqa'at fihi ghazwah ba'da Hunain. Autas itu adalah nama lembah yang mana terjadi peperangan setelah perang Hunain. Ya, apa kata Nabi? La tuti' hamil hatta tadu' wa la ghayra dhati hamlin hatta tahidha haidatan. Jangan kalian campuri tawanan-tawanan ini kalau mereka hamil sampai mereka melahirkan, dan kalau mereka tidak hamil tunggu dulu sampai mereka haid satu kali haid. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Wa idza mata, apabila meninggal sayyidu ummil walad, tuan dari wanita yang melahirkan anaknya. Bagaimana itu tuan? Budak yang melahirkan anak tuannya. Idza mata, apabila meninggal sayyidu, tuan ummil walad, dari seorang budak wanita yang melahirkan anak tuannya. Istabra'at nafsaha kal amati, maka dia dianggap sudah merdeka. Itu diantara aturan Islam. Jadi kalau ada seorang laki-laki mencampuri budaknya, lalu ada anak yang lahir dari percampuran tersebut, maka si budak ini disebut ummul walad. Ummul walad. Dan kalau seandainya nanti tuannya tersebut meninggal, maka si ummul walad tersebut dianggap sebagai orang yang merdeka, sebagaimana anak yang lahir dianggap merdeka. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan membaca bab terkait dengan hukum rodo'ah. Ya, hukum rodo'ah, hukum menyusui anak orang lain. Jadi ada wanita menyusui anak orang lain, itu ada hukumnya dalam Islam. Setelah itu kita membahas bab tentang nafkah. Ya, kalau sudah bab nafkah, kita akan bahas insyaallah pembahasan yang baru, yaitu kitabul jinayat. Ya, Allah alam bisawab. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mau peluang bisnis jajanan snack modern yang populer dan penuh kreasi? Cobalah peluang bisnis baru ini bersama Maxindo, andalan para pengusaha kuliner Indonesia. Mesin pembuat pancake tipe MKS EW66 membuat aneka kreasi kue pancake yang lezat dan berkualitas dengan mudah, praktis, dan pastinya menguntungkan. Dengan desain yang elegan, material penyusun dari bahan top quality yang awet dan higienis, dilengkapi dengan thermostat pengatur suhu, serta timer untuk mengatur tingkat kematangan sesuai dengan yang diinginkan. Dapat memanggang kue hingga diameter maksimal 11 cm. Panggangan dari teflon anti lengket dengan cetakan dari dua sisi, sehingga kue pancake akan matang secara sempurna dari seluruh permukaan. Mudah digunakan, mudah juga dalam perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pembuat pil bulat herbal tipe MKS FME99 Maxindo digunakan pada produksi usaha herbal,

Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung dengan kami menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812-1998-1555 dan juga layanan pesan singkat WhatsApp di 0812-9345-5676. Dan hari ini kami sedang mencoba untuk menggunakan layanan telepon via WhatsApp. Jadi barangkali ada pemirsa Niaga TV di rumah yang ingin menelepon ke nomor kami menggunakan aplikasi WhatsApp, ya. Hari ini kami buka. Tentunya kami memberikan kriteria agar di tempat Anda, di tempat di mana Anda tinggal, sudah 4G. Ya, jaringannya sudah 4G. Karena kalau jaringannya masih jaringan yang 3G, ya itu nanti akan banyak putus-putus. Tapi kalau Anda tinggal di tempat atau daerah di mana sudah ada layanan jaringan 4G, Anda bisa menelepon kami menggunakan aplikasi WhatsApp di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Ya, jadi bisa dua telepon, baik dari telepon biasa ataupun telepon lewat aplikasi WhatsApp. Pertanyaan yang pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, kalau ada orang yang suaminya meninggal, iddahnya 3 bulan 10 hari, apakah setelah itu dia sudah tidak bisa tinggal di rumah suaminya, atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Allah alam bisawab, ya, bukan 3 bulan ya, tapi arba'ata ashhurin wa ashra, kata Allah, 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, apakah dia tidak boleh lagi tinggal di rumah di rumah suaminya? Wallah alam bisawab, ya. Sebenarnya itu haknya itu 4 bulan, hak-hak wanita ini adalah 4 bulan 10 hari. Dia punya hak. Artinya keluarga si suami tidak berhak untuk mengeluarkan istri tersebut kalau masih di jangka waktu 4 bulan 10 hari. Lalu bagaimana setelah 4 bulan 10 hari? Tentunya nanti dibicarakan. Dibicarakan artinya begini, ada yang namanya warisan dalam Islam. Ada yang namanya warisan. Warisan itu nanti sang istri kemungkinannya antara mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan suaminya, atau dia mendapatkan 1/8 dari peninggalan suaminya. Tergantung nanti kondisi apakah suami yang meninggal punya anak atau tidak punya anak. Dan umumnya di masyarakat kita, kalau ada suami yang meninggal, lalu setelah 4 bulan 10 hari, warisan sudah ditetapkan, ya, lalu ahli waris yang lain berkata, udah mah, sementara rumah itu gak usah kita bagi dulu, bagiannya sudah jelas kok, saya dapat sekian, sekian, sekian, nanti saja kapan-kapan kita pecah, ya. Biasanya begitu. Akhirnya, atau kadang anak-anaknya masih kecil. Ya, kadang anak-anaknya masih kecil, maka dia masih tinggal di rumah itu karena perhitungannya nanti anaknya adalah pemilik paling besar. Kalau anak itu laki-laki sendiri, dia mengambil sisa warisan setelah dibagi ke ashabul furud. Misalnya ayahnya, ayah si mayit atau ibu si mayit dikasih. Ayah si mayit sudah, ibu si mayit sudah, berarti untuk ibunya, ibu istri si mayit sudah, sisanya untuk anak laki-laki tersebut. Maka biasanya di masyarakat kita ada semacam kesepakatan, ya sudahlah, bagiannya sudah jelas, dan toh si anak ini masih kecil, yang laki-laki belum balik, ya sudah, ibu tinggal di sini dulu sementara, yang pasti bagiannya sudah sudah jelas. Itu Allah alam bisawab hanya masalah teknis menurut saya. Itu masalah teknis saja. Walaupun nanti bagian yang di luar seperti bagian mertua, ya ibu dari si mayit itu diberikan. Ya Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apabila punya saudara yang masih beragama Katolik, bagaimana adab bersilaturahmi dan bagaimana sikap sesuai syariat dalam perayaan mereka? Allah alam bisawab ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا ينهاكمullah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang berbuat adil. Lalu bagaimana adab-adabnya? Tentunya dalam Islam ada adab-adabnya ya. Misalnya kita tidak memulai mengucapkan salam kepada mereka. Itu aturannya. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau seandainya mereka yang memulainya, assalamualaikum kata mereka, kita cukup menjawab wa'alaikum. Begitu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalau mereka sakit boleh kita jenguk? Tidak masalah dijenguk. Kalau mereka boleh enggak kita kasih hadiah? Tidak masalah ya, sebagaimana hadis siapa itu? Hadis Ummu Habibah atau hadis salah satu istri Nabi yang meminta izin memberikan hadiah kepada orang tuanya, maka Nabi mengizinkannya, tidak masalah. Berbuat baik dalam pengertian yang umum, tidak memutus tali silaturahmi, itu enggak ada masalah. Lalu bagaimana kalau mereka sedang merayakan hari raya? Hari raya mereka misalnya ya. Wallahu alam bisawab, para pemirsa Niaga TV, dimanapun Anda semua berada, Islam adalah agama yang sangat toleran. Ya, toleransinya tinggi. Ya. Tapi kita harus paham apa itu konsep toleran dalam Islam. Ternyata kalau kita baca dalam Al-Quran, konsep toleransi dalam Islam itu artinya tidak saling mengganggu. Itu konsep toleransinya, masing-masing. Ya, jadi masing-masing kita biarkan mereka melakukan ritual ibadah mereka, mereka melakukan hari raya mereka, ya masing-masing kami gak akan ganggu kalian. Ya, itu konsep toleransi dalam Islam begitu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Dan konsep toleransi dalam Islam itu bukan mohon maaf, saling menghormati. Karena bagaimana kita menghormati dalam pengertian memuliakan acara tersebut, tentunya tidak. Dalam konsep agama kita, kita disuruh berlepas diri dari segala bentuk penyimpangan akidah. Oleh karenanya, tidak dibenarkan kita mengucapkan selamat kepada mereka. Bukan karena kita tidak toleran, tapi karena memang konsep toleransi dalam Islam itu tidak mengganggu, tidak melarang, ya sudah biarkan saja mereka dengan keyakinan mereka. Ya. Adapun kita, apakah kita mengucapkan selamat? Tentunya tidak. Karena toleran itu artinya tidak saling mengganggu. Ya, tidak saling mengganggu. Masing-masing saja, kerjakan apa yang Anda yakini, dan saya akan mengerjakan apa yang saya yakini. Adapun Anda memaksa saya untuk mengucapkan selamat atas perkara yang saya harus mengingkarinya. Saya harus mengingkari ketika ada orang yang mengatakan Allah itu misalnya beranak. Saya harus mengingkari. Dan saya harus mengingkari keyakinan bahwasanya ada hari kelahiran Tuhan misalnya. Saya harus mengingkari. Takadus samawatu yatafattarna wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit itu pecah. Hampir saja bumi itu belah. Dan gunung-gunung itu hancur. Saat mereka mengatakan Allah memiliki anak. Itu keyakinan kita begitu. Ya, itu keyakinan kita begitu. Artinya kita tidak mungkin memberikan tahniah. Memberikan ucapan selamat atas sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita. Jelas ya. Lalu bagaimana? Ya sudah, Anda silakan Anda melakukan apa yang Anda yakini sebagai hari raya. Ya sudah, kami nggak akan ikut-ikut. Ya qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik, kata Allah, pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, tatkala mereka berkata kepada kaumnya yang musyrik, yang menyekutukan Allah, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Jadi jelas ya, ya sudah kita biarkan saja mereka dengan aktivitas yang mereka anggap sebagai ibadah dan lain sebagainya, dan kita mengamalkan apa yang kita yakini. Dan kita jangan sekali-kali mengganggu mereka, biarkan saja. Ya, Allah alam bisa. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya baru belajar mengenal sunnah. Apa itu akidah? Bagaimana cara istiqomah? Baik, barakallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penanya ini taufik untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ditetapkan di atas jalan hidayah, di atas jalan Al-Quran, di atas jalan As-Sunnah, di atas jalannya para sahabat, ya, para sahabat Nabi, di atas jalannya para imam-imam yang saleh, imam-imam yang bertakwa, imam-imam yang berilmu, ya. Coba, apa itu akidah? Akidah itu dalam bahasa Indonesia artinya keyakinan. Akidah dalam bahasa Indonesia artinya keyakinan. Sesuatu yang mengikat hati manusia. Jadi hati kita ini diikat dengan sejumlah keyakinan. Keyakinan bahwa Allah itu Esa. Keyakinan bahwa Allah itu Maha Tinggi. Keyakinan bahwa Allah itu dia Al-Ahadus Somadu, yang Maha Esa dan tempat bergantung. Keyakinan ibadah hanya milik Allah, keyakinan bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, ya, keyakinan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta, mengatur alam semesta, itu akidah. Begitupun poin-poin yang lain, misalnya keyakinan tentang adanya malaikat, tugas-tugas mereka, nama-nama mereka, jumlah mereka, kan begitu. Keyakinan kepada kitab-kitab, bahwa Allah menurunkan kitab, keyakinan kepada Rasul, bahwa Allah mengutus Rasul, walaupun kita tidak pernah melihat, menyaksikan secara langsung, keyakinan kepada hari kiamat, qada dan qadar, itu namanya poin-poin akidah. Lalu bagaimana kita bisa istiqomah? Salah satu sebab terbesar istiqomah, selain kita memperbanyak berdoa, ya mukallibal kulub, tabit kalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di atas agamamu, ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atika, wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Selain kita memperbanyak berdoa, kita pun hendaknya memperbanyak menuntut ilmu. Karena ilmu adalah salah satu sebab terbesar yang menjadikan seorang hamba bisa istiqomah. Begitupun kita mencari teman-teman yang baik, ya, bercari teman-teman yang baik, hadir di majelis ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Ada Pak Selamat di Riau, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya Pak Selamat dari Riau, Pak. Silakan Pak Selamat. Mau bertanya, apakah hukumnya menghadiri undangan kenduri, ya? Kenduri kematian? Ya, kenduri kematian. 7 hari. Baik. 40 hari. Itu saja, Bapak? Ya, itu saja. Barakallah, Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, ya pemirsa kita dari Riau, Bapak Selamat. Beliau bertanya tentang apa hukum menghadiri kenduri 7 hari, 40 hari ya. Dalam ajaran syariat Islam tidak dikenal yang namanya kenduri 7 hari atau kenduri 40 hari. Itu tidak dikenal ritual-ritual seperti itu. Dan kalau kita membaca sejarah dari kenduri 7 hari, 40 hari, kita melihat ada satu unsur percampuran antara ajaran-ajaran Islam, di dalam hal ini bacaan-bacaan zikir-zikir dan lain sebagainya, tercampur dengan budaya. Budaya yang ada di masyarakat kita sebelum Islam itu datang. Ya, budaya yang sudah ada di masyarakat kita, khususnya tentunya sebelum Islam datang ke kita, ke Indonesia ini, sudah ada ajaran agama sebelumnya, ada ajaran apa namanya Hindu, Buddha dan lain sebagainya, terjadi semacam pencampuran budaya. Istilahnya apa, asimilasi atau apa itu, asimilasi budaya. Tentunya dalam ajaran Islam kita meyakini bahwa membaca Quran, membaca zikir, bersalawat itu bagus. Tetapi sesuatu yang bagus ini jangan dicampur dengan sesuatu yang datang dari sesuatu yang bukan ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Jangan kalian campur yang hak dengan yang batil. Zikir-zikir, surah Yasin, surah Al-Muluk, takbir, tahlil, tahmid, tasbih, itu semua bagus. Tetapi jangan dicampur dengan perkara yang bukan bagian dari agama. Bahkan dalam hadis, hadis apa, Jabir radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau bercerita, kami di zaman Nabi menganggap bahwa berkumpul lebih dari 3 hari, ya, kami anggap itu sebagai niyahah, sebagai bentuk meratap mayit yang dilarang. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, perkara tersebut adalah perkara yang dianggap makruh, dibenci, tidak disukai. Ya, ini banyak nukilan-nukilan dari para ulama, baik ulama dunia seperti An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu', atau nukilan dari Imam Syafi'i dalam Al-Um, bahwa beliau menganggap perkumpulan lebih dari 3 hari sebagai satu niyahah. Ya, niyahah itu meratap, meratapi musibah, dan itu dilarang dalam Islam. Itu dilarang dalam Islam. Oleh karenanya, kalau seandainya hal ini baik, tentunya dahulu Rasul, atau sepeninggal Rasul Abu Bakar, atau sepeninggal Abu Bakar Umar, atau sepeninggal Umar Utsman Ali, ya, itu mereka melakukannya. Bukankah ketika Nabi masih hidup, ya, meninggal orang-orang yang beliau cintai seperti istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, anak-anak beliau semuanya meninggal sebelum beliau meninggal, kecuali satu orang, Fatimah radhiyallahu taala anha, meninggal beberapa bulan setelah Nabi meninggal wafat. Tapi tidak kita dengar. Begitupun para imam-imam, imam-imam ahlul hadis, ya, imam-imam ahlul fiqh, ya, seperti Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kenapa mereka tidak disebutkan mereka melakukan acara-acara tersebut? Ya, oleh karenanya hendaknya kita beramal sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan perkara yang baru dalam agama yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Tertolak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan dalam agama. Dan di dalam agama, bukan dalam dunia. Adapun masalah dunia, handphone, motor, mobil, ya silakan. Antum a'lam bi umurid dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi urusan akhirat, dia, apalagi masalah ibadah, dia adalah harus sesuai dengan dalil Quran, sunnah, ijma' dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya, kalau habis sholat 5 waktu, terus pada salawatan muter sambil salaman. Hukumnya gimana? Allah alam bisawab, ya. Salaman itu bagus, tapi tidak ada sunnah dari Nabi kalau setiap ba'da sholat harus salaman. Ya, tidak ada tuntunannya. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Dan seandainya hal itu memang bagus, tentunya dahulu para salaf, para tabi'in, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sudah mendahului kita melakukan itu. Oh, berarti salaman aja dipermasalahkan. Bukan salaman dipermasalahkan. Tetapi jangan menghususkan satu ritual, ya, sedangkan Nabi tidak menghususkannya. Seandainya Nabi berkata, kalau kalian beres sholat, beres zikir sama-sama, salamanlah. Tidak ada hadis yang begitu. Terus kapan salamannya? Kalau ketemu di jalan. Nabi berkata, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, ya mereka saling berjabat tangan, yatasafahan, ya berjabat tangan, kecuali mengucapkan salam lalu berjabat tangan, kecuali dosa-dosa mereka digugurkan. Adapun menghususkan salaman setelah sholat, ya kita tidak mendapatkan itu dalam apa namanya dalam kitab-kitab fikih, ya, termasuk kita baca kitab ini Matan Goyah wa Taqrib, kita baca kitab yang lain Kifayatul Akhyar, kita baca kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, kita tidak mendapatkannya. Ya kita tidak mendapatkannya. Bukan berarti salaman saja dilarang, bukan. Ya, tetapi semuanya ada tempatnya. Semuanya ada tempatnya. Allah alam bisa. Pertanyaannya sudah habis dan waktu yang tersisa pun hampir habis ya. Ada waktu sekitar 3 menit, tapi karena pertanyaannya pun sudah habis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan dalam mempelajari Islam. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.